الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Jemaah Subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-100 dan setelahnya dari surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Tidaklah mungkin satu jiwa untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kecuali dengan taufiq dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dan bagaimanapun usaha orang untuk meyakinkannya, kalau Allah tidak memberikan untuknya hidayah, maka dia tidak akan pernah mendapat hidayah. Baik. Jadi berbahagialah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini anugerah yang sungguh sangat luar biasa besarnya. Hendaknya dijaga, dibina, dipupuk sehingga menjadi iman yang senantiasa bertambah dan bertambah kuat dan lebih kuat lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Dan semuanya ada padanya kebaikan. Barakallahu fikum. Mukmin yang imannya kuat lebih bagus daripada mukmin yang imannya lemah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Yani kecuali kalau dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala baru dia beriman. Walaupun dia melihat seluruh mukjizat-mukjizat yang semestinya dengan itu orang harus percaya dengan kenabian. Tapi kalau memang sudah ditutup hatinya, maka dia tidak akan pernah mau beriman. Seperti Fir'aun, dari mukjizat demi mukjizat dia lihat, dia rasakan, tapi dia tidak pernah mau beriman. Walaupun dia senantiasa berjanji dan berjanji kepada Musa, Udu'ulana Rabbak lain kashafta 'anna rijsa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Setiap ada mukjizat di hadapannya yang dia merasa tersiksa dengan mukjizat itu, tidak mampu untuk melawannya, menghadapinya, dia hanya bisa mengatakan, wahai Musa, berdoalah engkau kepada Rabbmu agar supaya diangkat ini semuanya. Subhanallah. Lanu'minanna laka, kami akan mengimani engkau, mengikuti engkau. Walanursilanna ma'aka bani Israil, dan kami akan membiarkan engkau berdagang bersama dengan bani Israil. Pergi, terserah engkau mau kemana pergi. Falamma kashafna anhu rijsa, maka ketika kami angkat sesuatu yang barakallahu fikum membuat dia tersiksa, terganggu atau tidak bisa menghadapi, dia pun mundur dari janji. Dia pun enggan untuk mengimani Nabiullah Musa alaihissalam. Itulah iman. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sejak Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mendakwai semuanya termasuk sang paman. Termasuk sang paman, yakni Abu Talib, ayahnya Ali. Diajak dan diajak, tetap dia dengan kesyirikannya. Sampai menjelang kematiannya sekalipun tetap Rasulullah mengajak sang paman untuk mengatakan la ilaha illallah. Ternyata dia mati dalam kondisi musyrik, enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana nafsun an tu'mina illa billah wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la ya'qilun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan azab, kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang tidak mau memakai akalnya. Tidak mau memanfaatkan akal pikirannya. Barakallahu fikum. Dalam syariat kita ini, barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk memanfaatkan akal. Akal ini adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana juga ada perkara-perkara yang taat iman yang kita gunakan karena perkara gaib. Barakallahu fikum. Maka kita hanya mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni akal kita tidak mampu untuk mencernanya, tidak mampu untuk menjangkaunya. Maka yang dipakai di situ ada al-iman. Jadi, karena akal ini memiliki keterbatasan. Jadi, hanya perkara-perkara atau hal yang bisa dicerna oleh akal, kita pakai akal kita. Adapun masalah masalah yang kita diperintahkan untuk mengimaninya, ya kita mengimaninya. Barakallahu fikum. Walaupun tidak masuk akal menurut kita. Wallahul musta'an. Baik. Maka Allah SWT mengatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la ya'qilun. Allah menimpakan azab bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan akalnya. Jadi, oleh karena itu Allah mengatakan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, taib apala ta'qilu? Taib, kenapa kalian tidak berakal? Kulinduru madza bis samawati wal ardi wama tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Kulinduru, katakan wahai Rasul kepada mereka. Silakan dia berpikir. Taib. Kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Madza bis samawati wal ardi? Tidakkah semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Bahkan kita sendiri ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita lahir di atas muka bumi ini. Bukan. Berarti ada yang mengatur. Barakallahu fiikum. Baik. Kita rasakan dalam kehidupan kita ini betapa banyak perkara yang kita tidak inginkan terjadi. Ya kan? Kita tidak pengen, tapi terjadi. Kejadian-kejadian yang menyangkut pribadi kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita misalnya. Dan terlalu banyak yang kita harapkan apa? Tidak terjadi. Barakallahu fiikum. Baik. Ini menunjukkan bahwa kita ini hamba, kita ini manusia, dan yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan, baik, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang bisa melakukan apa yang dia inginkan semuanya tanpa kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasa kita katakan masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apapun yang Allah kendaki, Allah inginkan, pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang Allah tidak kehendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini adalah hamba. Begitu banyak yang kita inginkan tidak terjadi. Barakallahu fikum. Betapa banyak harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita, tidak terjadi. Barakallahu fikum. Artinya bukan kita yang berkehendak. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, kul, sampaikan kepada mereka, silakan mereka menengok, madza bis samawati wal ard, apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di atas muka bumi. Dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tughnil ayatu wan nudur an qaumin la yu'minun. Ya cuma begitu. Jadi tidak akan ada manfaatnya ke tanda-tanda itu, kebesaran itu, mukjizat itu bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Orang-orang yang berpaling. Ya kalau dia melihat, mereka akan mengatakan, oh ini sihir. Oh kita lagi disihir. Oh ini biasa saja. Oh ini ada saja alasan. Jadi, untuk tidak mau beriman. Jadi, wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Peringatan-peringatan pun mereka tidak ambil manfaat dari peringatan itu. Nasihat-nasihat juga. Fahal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladzina khalu min qablihim. Apakah mereka menunggu dari hari-hari seperti hari-hari yang telah dilewati oleh bapak moyang mereka? Yang dulunya bapak moyang mereka adalah orang-orang yang menentang, kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka menunggu seperti hari-hari itu? Baik. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala tetap sama. Siapa yang beriman, bertakwa, beramal saleh, dialah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan dimenangkan. Dan siapa yang kafir, membangkang, menentang, maka dialah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ini berlaku terus. Barakallahu fikum. Apakah mereka tidakkah mereka menunggu kecuali apa yang telah terjadi di masa-masa yang lampau, dengan dibinasakannya orang-orang yang membangkang? Itu yang mereka tunggu. Artinya kalau mereka menentang sekarang, ya akan terjadi apa yang terjadi pada orang-orang yang menentang di zaman dahulu kala. Barakallahu fiikum. Fahal yanzuruna illa mithla ayyamil ladzina khalu min qablihim. Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Katakan kepada mereka, silakan kalian menunggu. Aku bersama kalian juga akan menunggu. Menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Tsumma nunajji rusulana walladziina aamanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma, kemudian kami, nunjji rusulana, kemudian kami akan menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran begitu banyak. Kisah bagaimana Allah SWT menyelamatkan Nabiullah Nuh bersama dengan orang-orang yang beriman, yang mengimani beliau di atas perahu. Dari atas perahu mereka bisa melihat orang-orang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak mau beriman. Masya Allah. Bani Israel melihat bagaimana Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Barakallahu fiik. Namanya nunajji rusulana walladzina amanu. Kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan nabi itu. Barakallahu fiik. Dan nabi-nabi yang lainnya yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selamatkan mereka. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Demikianlah. Demikianlah sudah menjadi hak ketentuan atas kami bahwa kami akan menyelamatkan orang-orang beriman di dunia dan di hari akhirat. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyan." ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali harus melewati yang namanya neraka. Yani melalui as-sirat, karena as-sirat ini dibentangkan di atas neraka yang semua orang pasti melewatinya. Barakallahu fiikum. Inilah menjadi sumpah Allah Subhanahu wa in minkum, ya ini tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewati jembatan ini, as-sirat ini yang dibentang di atas neraka. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang melewatinya barakallahu fiikum sama seperti kuda yang dipacu dengan, ada yang seperti angin yang berhembus dengan kencang, ada yang seperti orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan seterusnya sesuai dengan kondisi amal masing-masing. Wa in minkum illa wariduha, semua orang akan melewati. Tsumma nunajjil ladzina taqau, dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu dzalimina fiha jithiya, dan kami membiarkan orang yang zalim bertekuk lutut di dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menjadi janji dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapa yang beriman beramal saleh, maka dialah yang dimuliakan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang kufur dan menentang, maka dialah yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan memberi kekuatan untuk senantiasa beramal saleh. Kita tutup kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.